Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, nashkurullaha jalla wa ala ala ni'amihil kathirati allati la tu'addu wa la tuhsa. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatannya yang banyak, yang tidak akan mampu untuk kita hitung-hitung. Di antara kenikmatan Allah Jalla wa'ala pada malam hari ini untuk kita sekalian adalah diberikannya kepada kita kesempatan, waktu dan tenaga untuk bersama-sama menjalankan salah satu ibadah yang mulia, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i yang kita ambil dari Al-Kitab wa Sunnah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang kedua dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Syarahuddin An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, yaitu hadis yang menjelaskan tentang menjelmanya malaikat Jibril alaihi salam menjadi seorang manusia yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa urusan agama. Dan kita sampai pada pertanyaan malaikat Jibril tentang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjawab dengan menyebutkan rukun-rukunnya. Dan di pertemuan terakhir kemarin kita telah bersama-sama membahas tentang keimanan seorang terhadap malaikat, terhadap kitab-kitab Allah, terhadap rasul-rasul Allah, keimanan terhadap hari akhir, apa saja yang dikandung olehnya. Dan pada malam hari ini kita akan masuk kepada rukun yang keenam yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan penekanan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Yang namanya iman, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Keimanan adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir. Kemudian Rasul mengulangi kata kerjanya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman kepada takdir, baik yang ditakdirkan itu adalah perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengulangi kalimat tu'mina, engkau beriman, setelah sebelumnya keimanan kepada malaikat, kepada rasul-rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir, digabungkan dengan kalimat tu'mina yang ada di pertama, yakni engkau beriman kepada Allah dan para malaikat dan kitab-kitab dan para rasul dan hari akhir. Kemudian untuk menyebutkan keimanan terhadap takdir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi dan engkau beriman kepada takdir. Kata para ulama, ini menunjukkan akan pentingnya keimanan seorang terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala jalankan pada alam semesta ini. Dan juga teguran keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang menganggap bahwasanya apa yang terjadi dalam alam semesta ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada takdir dari Allah Jalla wa'ala. Dan juga menunjukkan dengan sangat jelas bahwasanya orang yang tidak mempercayai takdir, maka keimanannya adalah keimanan yang rusak, tidak bisa dianggap sebagai iman lagi. Walaupun seorang mempercayai Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahannya yang hak, dia mempercayai rukun-rukun iman yang lain, namun tatkala dia memiliki cacat dalam rukun yang keenam ini, dia tidak mempercayai takdir, maka runtuh rukun-rukun iman yang lain yang telah dia bangun. Wallahu musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan ada kelompok sempalan yang mengaku bahwasanya apa yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada campur baur takdir, ya, tanpa ada pengaruh takdir dari Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, yaitu kelompok Jahmiyah. Pengikutnya Jahm bin Safwan, yang ketika disampaikan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, akhbirhum bi annahum bura'u minni wa anni bura'u minhum. Kabarkanlah kepada mereka, orang-orang yang mengatakan bahwasanya al-amru unuf, bahwasanya perkara di muka bumi ini terjadi dengan sendirinya, kabarkanlah kepada mereka bahwasanya saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya, karena mereka tidak mempercayai adanya takdir, sehingga keimanan yang ada pada mereka runtuh dengan seruntuh-runtuhnya. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga para ulama yang lain menyebutkan bahwasanya keimanan seseorang kepada takdir itu disempurnakan dengan mempercayai takdir dengan empat tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah antu mina bi ilmillahi muhit bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Untuk menyempurnakan keimananmu terhadap takdir, kamu harus mengimani akan ilmu Allah Jalla wa'ala yang meliputi segala sesuatu secara global dan terperinci. Kita harus iman, kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala hal. Tidak ada yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui. Allah meliputi segala sesuatu, keilmuannya, pengawasannya, pandangannya, pendengarannya. Baik hal tersebut Allah Subhanahu wa taala ilmui secara global atau secara terperinci. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengulangi wallahu bikulli syai'in alim, wallahu alimul hakim. Allah Subhanahu wa taala terhadap semua sesuatu itu Maha mengetahui. Ini dalam banyak ayat, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Mujadilah, dan dalam banyak surat-surat yang lain. Allah menekankan bahwasanya bi kulli syai'in alim. Allah terhadap semua sesuatu yang ada di langit, yang ada di muka bumi, yang ada pada manusia, yang ada pada hati-hati mereka, apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang sedang mereka kerjakan, apa yang akan mereka kerjakan, dan apa yang tidak mungkin mereka kerjakan, bagaimana apabila dia kerjakan, Allah semua mengetahuinya. Semua yang ada pada seorang hamba dan semua yang ada di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahun لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tujuh langit dan dari bumi juga semisalnya, yakni Allah ciptakan tujuh langit dan bumi semisalnya maksudnya bumi juga tujuh, tujuh lapis. Ya tanazzalul amru bainahun, yang berlaku secara terus menerus keputusan Allah Jalla wa'ala yang ada di antara langit dan bumi. Yani keputusan Allah berlaku untuk semua yang ada di langit dan di bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwasanya Allah Jalla wa'ala atas semua sesuatu itu maha mampu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah meliputi segala sesuatu ilmunya. Allah tahu yang ada di langit para malaikat sedang apa, yang ada di bumi manusia dan jin sedang apa, dan semua perincian-perinciannya Allah subhanahu wa ta'ala meliputinya. Dalam surat Al-An'am juga 89, ayat yang ke-89, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan di sisi Allah Jalla wa'ala kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara yang gaib, kata Rasulullah SAW sebagaimana riwayat Abu Daud, itu ada lima. Kata Rasulullah SAW, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa hu. Kunci-kunci perkara gaib itu ada lima, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu ma fi ghadin illallah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di esok hari kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'lamu ma taghidul arham illallah, dan tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan oleh rahim kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'lamu mata ya'til mataru illallah, tidak ada yang tahu kapan hujan itu turun kecuali Allah jalla wa ala. Wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Wa la ya'lamu mata ta'ti sa'atu illallah, dan tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu tiba kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mafatihul ghaib yang ada dalam Al-An'am 59 ini ditafsirkan oleh hadis riwayat Abu Dawud tadi. Lima perkara termasuk mafatihul ghaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang mengaku-ngaku dia punya kunci-kunci ghaib yang lima tersebut, maka dia telah berdusta dengan kedustaan yang nyata. Orang yang mengaku dia mampu menurunkan hujan dengan menamakan dirinya sebagai pawang, ya seorang pendusta. Seorang yang mengaku bahwasanya dia mampu prediksi kapan hari kiamat akan terjadi, kadzdzab, dia berdusta. Barakallahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Di samping Allah Jalla wa Ala punya mafatihul ghaib, Allah juga tahu apa yang ada di daratan dan di lautan dengan perincian-perinciannya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohonnya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidak ada satu biji pun di kegelapan bumi yang basah maupun yang kering kecuali telah dituliskan dalam kitabun mubin, dalam Allahul Mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya secara sempurna. Tidak ada yang tersamar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus kita yakini. Jika kita ingin menyempurnakan keimanan kita terhadap takdir, maka imanilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli syai'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Kemudian perkara yang kedua, al-martabatu thaniyah, martabat yang kedua dari keimanan terhadap takdir adalah al-iman bi anna allaha kataba fil lawhil mahfuz maqadir kulli syai'in ila yaumil qiyamah. Mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis dalam al-lawhil mahfuz takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Allahul Mahfuz, lauh itu artinya adalah papan. papan pengumuman itu disebut dalam bahasa Arab dengan lauhul i'lan, papan pengumuman. Al-mahfuz artinya adalah yang terjaga. Berarti Allahul mahfuz adalah papan catatan yang terjaga. Namun bentuknya kita tidak mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana bentuknya Allahul mahfuz. Namun apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti tadi, Allah itu artinya adalah papan yang biasanya untuk dituliskan pengumuman-pengumuman di sana. Namanya lauh. Al-mahfuz yang terjaga. Al-muhim dalam Allahul mahfuz ini, Allah Subhanahu wa taala tuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam surat Yasin yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Dan segala sesuatu telah kami kumpulkan dalam imamun mubin. Dalam beberapa tafsir disebutkan imamun mubin ay al-lauhil mahfuz. Segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti telah kami kumpulkan di lauhul mahfuz. Telah kami tuliskan. Dan juga dalam surat Al-Anbiya yang ke-105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha 'ibadiyas salihun." Dan telah kami tuliskan di dalam Zabur setelah dalam az-zikr. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan az-zikr yakni Allahul Mahfuz. Dan telah kami tuliskan dalam Az-Zabur setelah kami tuliskan dalam Allahul Mahfuz bahwasanya bumi ini akan Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang saleh. Syahidnya dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala sebelum menuliskan dalam kitab Zabur. Yang mana Zabur ini juga punya dua tafsiran di kalangan para mufassirin. Bisa Zabur di sini maksudnya kitabnya Nabiullah Dawud alaihi salam, bisa jadi Zaburlah keumuman kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang ia turunkan kepada nabi-nabinya. Nah, al-muhim yang menjadi sisi penilaian kita adalah min ba'di dzikri. Allah tuliskan bahwasanya bumi ini akan Allah wariskan untuk hamba-hambanya yang saleh di dalam kitab Zabur setelah Allah Subhanahu wa taala tuliskan dalam Allahul Mahfuz. Dua ayat di atas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis apa yang akan terjadi di Lauhul Mahfuz. Dia mengetahuinya dan dia menulisnya. Dijelaskan secara gamblang lagi dalam riwayat Ahmad dan juga riwayat Abu Dawud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan annallaha lamma khalaqal qalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan al-qalam, al-qalam yakni pena, dan disebutkan awalu syai'in khalaqallahu al-qalam. Sesuatu pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam, yakni pena. Dan setelah Allah ciptakan al-qalam, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Uktub, tulislah wahai al-qalam." Qala rabbi wa ma aktub. Maka al-qalam tadi, pena tadi menjawab, "Ya Rabbku, wahai Tuhanku, wahai sesembahanku, apa yang harus aku tulis?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uktub ma huwa kainun." Tulislah semua yang akan terjadi. Tulislah semua yang akan terjadi. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka terjadilah penulisan pada waktu tersebut terhadap semua yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Hadisnya hadis yang sahih. Menunjukkan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi, Allah Subhanahu wa taala menulisnya juga di Allahul Mahfuz. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah jami'an. Dan tadi yang penting untuk ditekankan bahwasanya Allahul Mahfuz bentuknya tidak ada yang mengetahuinya. Juga al-qalam, pena yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, juga tidak ada yang mengetahuinya. Sehingga kita hanya mengimani sesuai dengan nama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya, juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, kita imani. Namun secara detail bagaimana bentuknya, terbuat dari apa, seperti apa lebarnya, panjangnya, kita enggak tahu. Kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus yakin ada makhluk yang namanya Al-Qalam dan ada makhluk yang namanya Allahul Mahfuz. Al-Qalam Allah gunakan untuk menulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat, dan Allahul Mahfuz adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala tulis semua takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Dan mimbabil faedah, sebagai bentuk faedah juga, bahwasanya penulisan takdir selain terjadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, dan al-qalam Allah perintahkan untuk menulis pada Allahul Mahfuz, penulisan takdir juga terulang pada setiap tahunnya, ya, atau sebelumnya terulang pada setiap manusia seumur sekali, kemudian terulang pada setiap tahunnya. Sehingga penulisan takdir, sebagian mengatakan, sebagian para ulama mengatakan ada tiga kali, ada tiga jenis. Sebagian mengatakan ada empat jenis. Yang keempat ini diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang tiga ini disepakati oleh mereka. Yang pertama adalah penulisan takdir di Allahul Mahfuz, yang tadi ayat-ayatnya dan hadisnya sudah kita sampaikan. Dan kita enggak boleh ragu bahwasanya ada makhluk yang namanya Allahul Mahfuz, tertulis di sana semua takdir dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua adalah Al-Kitabatul Umriyah. Al-Kitabatul Umriyah. Penulisan takdir seumur. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat tatkala janin sudah genap berusia 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menulis bagi janin tersebut ajalnya, rizkinya, amalannya, dan apakah dia akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara, dia masuk surga atau masuk neraka. Ini tertulis atau diulangi penulisannya yang sudah ada di Allahul Mahfuz, namun diulangi penulisannya oleh malaikat tadi tatkala janin berusia genap 4 bulan, ya, arba'at ashhur. Dan dikala itulah Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh kepadanya. Nah, sehingga dari permasalahan ini yang nanti juga hadisnya akan kita lewati di hadis keempat Arba'in Nawawi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW kisahkan Allah memerintahkan malaikat untuk menulis nasib janin yang sudah berusia 4 bulan dan sudah genap berusia 4 bulan dan dituliskan untuknya nasib-nasibnya, umurnya, ajalnya, nasibnya nanti di akhirat. Barakallahu fikum. Bercabang dari masalah ini adalah apabila janin meninggal di usia di bawah 4 bulan maka belum disolati. Kenapa? Karena belum ditiupkan ruh kepadanya. Namun apabila janin sudah di atas 4 bulan, sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh padanya, maka tatkala janin tersebut qadarullah meninggal, maka disolat sebagaimana kita semua yang sudah punya ruh meninggal disolat. Nah, tapi kembali kepada permasalahan Al-Kitabah, bahwasanya pada janin yang genap usianya 4 bulan, Allah akan utus kepadanya seorang malaikat yang akan meniupkan ruh dan menuliskan untuk janin tersebut ajalnya, rizkinya, amalannya, dan nasibnya akan sengsara atau bahagia di akhirat nanti. Kemudian juga penulisan takdir akan berulang pada setiap tahun, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar akan dituliskan di sana takdir-takdir yang akan terjadi selama satu tahun. Sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam Lailatul Qadar dijelaskan semua perkara yang bijaksana. Dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, "Ai fi Lailatul Qadar yufsalu min al-lawhil mahfuz amrus sanah." Wa ma yakunu fiha min al-ajal wal arzaq wa ma yakunu fiha ila akhirih. Bahwasanya pada malam Lailatul Qadar dijelaskan dari Allahul Mahfuz perkara-perkara dalam setahun yang dituliskan kembali dari Lauhul Mahfudz, perkara-perkara yang akan terjadi dalam setahun, apa yang akan terjadi padanya, berupa ajal manusia. Siapa saja yang tahun ini mendapatkan giliran ajalnya tiba, tertulis dalam malam Lailatul Qadar. Dan juga jatah-jatah rizki manusia akan diulang penulisannya selama setahun sekali dalam Lailatul Qadar. Dan juga semua apa yang akan terjadi pada tahun tersebut Allah Subhanahu wa taala tuliskan pada malam Lailatul Qadar. Adapun yang keempat yang diperselisihkan para ulama adalah pengulangan penulisan takdir dari Lauhul Mahfudz yang terjadi pada setiap hari. Nah, dan Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwasanya dalil yang digunakan ini surat Ar-Rahman yang ke-29 ayatnya tidak jelas untuk menjadi sebuah dalil akan adanya penulisan takdir pada setiap hari, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'n, meminta kepadanya, yakni meminta kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi, setiap hari Allah Subhanahu wa taala pada sya'n, pada sya'nnya. Ini sebagian para mufassirin mengatakan sya'n ay kitabat at-taqdir, setiap hari akan ada penulisan takdir, pengulangannya. Namun tatkala menilik kepada para mufassirin dari kalangan tabi'in seperti Mujahid, Qatadah dan yang lainnya, bahwasanya sya'an di sini artinya adalah bukan penulisan takdir, tapi fi kulli yawmin wa fi sya'an ay yarzuq wa yujibu ad-da'i. Setiap hari Allah dalam sya'annya, yakni Allah memberikan rizki, Allah mengabulkan doanya orang yang berdoa, bukan penulisan takdir. Dan itu adalah yang kiranya lebih tepat, wallahu a'lam bishawab. Sehingga penulisan takdir itu ada tiga saja. Yang pertama pada Lauhul Mahfudz, yang kedua adalah takdir yang dituliskan pada setiap janin tatkala sudah genap berusia 4 bulan. Kemudian yang ketiga adalah pengulangan penulisan takdir yang terjadi pada setiap setahun sekali, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dan dalil-dalilnya semuanya adalah dari ayat. Ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Kemudian kalau tadi mengimani bahwasanya Allah menulis dalam Lauhul Mahfudz, maka yang ketiga adalah antu'mina bi anna kullama hadatsa fil kaun fa huwa bi masyiatillahi ta'ala fala yakhru syai'un an masyiatihi abadan. Kamu harus beriman bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendaknya selama-lamanya. Ilmu, penulisan dan kehendak. Kita harus mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua yang terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan yang sudah Allah kehendaki tidak mungkin tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya mengisbatkan, menetapkan bahwasanya dirinya adalah zat yang memiliki al-masyiah. Dalam surat Al-Baqarah yang ke-253 Allah berfirman, "Walau syaa Allahu maqtadal ladzina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, walakin ikhtalafu, faminhum man aamana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid." Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, niscaya tidak akan berperang orang-orang yang hidup setelah mereka. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat, petunjuk-petunjuk, akan tetapi mereka berselisih. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Dan seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan saling berperang, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia inginkan. 3 kali dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya al-masyiah pada dirinya, 2 kali dengan lafaz syaa, 1 kali dengan lafaz yuri, yang mana kedua-duanya memiliki makna al-masyiah yaitu kehendak. Dalam ayat Al-An'am yang ke-112 Allah juga berfirman, walau syaa rabbuka ma fa'alu. Dan seandainya Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Juga lagi-lagi Allah mengisbatkan, menetapkan dirinya sifat al-masyiah, adanya sifat kehendak. Juga dalam At-Takwir yang ke-28 sampai 29 Allah berfirman, liman syaa minkum an yastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang menghendaki untuk istiqamah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidak ada yang kalian kehendaki melainkan Allah lah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin yang memberikan kehendaknya. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menginginkannya. Di ayat-ayat di atas menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala punya al-masyi'ah. Semua yang terjadi pada diri kita, semua yang terjadi pada alam semesta terjadi dengan masyiatullah, dengan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun manusia, makhluk itu diberikan ikhtiar, diberikan ikhtiar. Jadi manusia, ikhwan fillah barakallahu fikum, tatkala kafir itu sudah dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah. Namun orang tadi yang kafir, Allah beri ikhtiar. Allah beri ikhtiar. Allah berikan kepada dia usaha untuk keluar dari kekafiran tersebut. Sehingga apabila dia tetap dalam kekafirannya, dia diazab Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendzaliminya. Kenapa? Karena dia juga diberikan ikhtiar. Jadi bukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki begitu saja semua perkara di sini terjadi, ya, dengan masyiatullah tanpa ada ikhtiar dari kita. Sebagaimana dalam hal-hal yang lain, dalam perkara ibadah tentunya itu lebih utama, dalam perkara-perkara dunia juga, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Anda punya anak, ya, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan kehendaki Anda melakukan sebab yang dengannya Anda akan memperoleh seorang anak. Akan dikata Anda seorang gila apabila Anda mengatakan, kalau saya ditakdirkan punya anak, insya Allah saya akan punya anak, walaupun saya tidur-tiduran saja gak menikah. Yang seperti ini adalah sebuah kekurangan di akalnya. Dalam alaul mafud mungkin Allah takdirkan untuk Anda seorang anak. Namun untuk mendapatkan hal tersebut Anda harus melakukan sebabnya. Karena Anda punya ikhtiar. Anda punya kekuatan untuk berusaha mendapatkan apa yang Anda inginkan, yang mana barakallahu fikum usaha Anda itu sudah termasuk dalam alaul mahfuz. Sudah tertulis di alaul mahfuz dan Allah Subhanahu wa taala juga kehendaki. Kalau Anda meninggalkan ikhtiar, Anda meninggalkan sebab, menunggu takdir datang, maka Anda adalah orang yang kurang. Kurang titik-titik. Ikhwan fillah, a'azani wa a'azakumullah jami'an. Oleh karenanya seorang yang mengelak untuk keluar dari kemaksiatan dengan alasan takdir, saya bermaksiatkan kehendak Allah, Anda enggak boleh mengingkari saya. Yang seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkari barakallahu fiik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah dituliskan tempat duduknya di surga atau tempat duduknya di neraka. Semua kita dari lahir sudah dituliskan syaqi atau sa'id, akan di neraka atau di surga. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka mau bertanya, ya Rasulullah, afala nada'ul amala wa nattakilu ala ma kutib. Wahai Rasulullah, apakah kita meninggalkan amalan? Berarti meninggalkan sebab, meninggalkan ikhtiar, karena sudah dituliskan tempat duduknya di neraka atau di surga. Apakah kita meninggalkan amalan dan kita bergantung dengan apa yang telah dituliskan untuk kita? Maka Rasul pun menjawab, la, jangan. I'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian karena semua orang itu akan dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Kalau seorang diciptakan untuk masuk surga, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Seperti itu maksudnya. Dan apabila Anda ingin masuk ke dalam surga, maka berusahalah untuk istiqomah di atas jalannya ahli surga. Semoga dengan usaha Anda tersebut, dengan upaya istiqomahnya Anda di atas jalan ahli surga, Anda akan Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan masuk ke dalam surga. Karena semua manusia dimudahkan untuk masuk ke dalam surga, melakukan apa yang dia ditakdirkan untuknya. Dia ditakdirkan masuk dalam surga, dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan ahli surga. Dia ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan ahli neraka. Sehingga hati-hati, yang keberadaannya dimudahkan di atas kemaksiatannya, di atas kebid'ahannya, di atas kekufurannya, hati-hati, jangan-jangan takdir Anda adalah masuk ke dalam neraka. Wallahualam, karena semua manusia ditakdirkan untuk dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan untuknya. Amma ahlu sa'adah, adapun orang yang akan berbahagia, fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah, maka mereka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalannya orang yang berbahagia, yakni amalan-amalan saleh. Wa amma ahlu syaqawah fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah, adapun orang yang akan celaka, mereka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan orang yang celaka, yaitu amalan-amalan toleh, baik itu berupa kemaksiatan, kebid'ahan atau kekufuran. Walinya rubina. Sehingga barakallahu fikum, walaupun kita enggak tahu apakah kita ini diciptakan untuk masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, namun i'malu kullun muyassarun lima khuliqala, beramallah karena masing-masing akan dimudahkan untuk mengamalkan apa yang akan menjadi takdirnya. Kita semua berharap tentunya, walaupun kita tidak bisa memastikan, karena hati itu di antara dua jemari-jemari Allah, Allah balik-balikkan sekendalian. Kita semua menginginkan untuk ditakdirkan termasuk daripada ahlul jannah. Ini semua harapan kita. Maka bagaimana sebabnya? Upayakan diri kita untuk tetap istiqamah, yang dengannya kita dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Dan itulah tanda-tanda ahli surga. Tanda-tanda orang yang akan masuk dalam surga adalah orang-orang yang dimudahkan untuk mengamalkan amalannya ahli surga, sehingga istiqamah di atas amalan soleh. Semua amalan soleh yang Anda ketahui, upayakan untuk dilakukan. Dan hati-hati apabila melihat orang yang begitu Allah mudahkan untuk melakukan amalan-amalan maksiat, amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan kufur. Jangan-jangan karena saking dimudahkannya dia lancar maksiatnya, lancar bid'ahnya, lancar kufurnya. Mencari uangnya dari perkara yang haram, bermuamalah dengan muamalah yang haram, keluarganya dikasih makan yang haram, setiap hari bermain dengan permainan-permainan yang haram. Jangan-jangan itu tanda dia dituliskan termasuk daripada ahlu syaqawah, orang yang akan celaka. Waliyahubillah. Sehingga barakallahu fikum, walaupun kita percaya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki apa yang akan kita lakukan, dan semua yang akan kita lakukan tidak keluar dari masyiatullah, namun kita selaku manusia makhluk Allah diberikan ikhtiar, diberikan usaha, kita bisa memilih. Nah, kita bisa memilih mana yang baik, sehingga dengan memilih yang baik, semoga Allah jadikan kita termasuk ahlu sa'adah, orang yang berbahagia dengan jannah. Dan kita bisa menghindari yang buruk, sehingga dengan menghindari yang buruk, kita dapat terhindar dari jalannya ahlu syaqawah, orang yang akan celaka. Khonifidin azakumullah. Baru tiga yang kita bahas di malam hari ini dari martabat takdir, yaitu yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah al-kitabah, penulisan, yang ketiga adalah al-masyiah, nanti ada yang keempat yaitu al-khalqu. Semua yang kita lakukan adalah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mengetahuinya, Allah menulisnya, ya, Allah menghendakinya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Apabila seorang hamba telah mengimani empat perkara ini, maka telah sempurna keimanannya terhadap takdir. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.